nande nande adi perpetik na talu singuda nguda terbuah kelingan batang duri dabuk makasih tetasakna tertimbang peaku kenang madi soal pengalaman bas kenang terjamin regantar karena asang sakna tertimbang pe aku kenang mati.